ada yang lain di dirimu. Entah mengapa aku begitu mencintaimu. Hatiku selalu memanggil namamu. Senangkah bila kamu bersamaku? Tenangkah di dalam perasaanmu? Bila kau masih ragu, tanyakan pada hatimu. Yang terbaik pasti hanyalah aku. Dengarkanlah sayang, ku tetap di sini. Akan menemani hingga akhirnya nanti. Jangan takut sayang, kau kan selalu menjadi bintang selamanya dalam. Bila kamu bersamaku, tenangkah di dalam perasaanmu. Bila kau masih ragu, tanyakan pada hatimu. Yang terbaik pasti hanya. Jangan.